Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Al-Huquq Az-Zawjiyah. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan pembahasan terkait dengan tafsir surat At-Talaq ayat yang pertama. Di antara faedah penting yang kita bahas pada pertemuan tersebut adalah terkait dengan kriteria talak yang syar'i, talak atau perceraian yang diperbolehkan secara syar'i. Dijelaskan oleh beliau dalam kitab ini bahwa talak yang syar'i adalah talak yang dijatuhkan sebanyak satu kali dalam kondisi istri sedang suci dan sebelumnya belum dicampuri oleh suaminya. Ini kriteria talak yang syar'i. Talak yang dijatuhkan sebanyak satu kali dalam kondisi istri sedang suci dan sebelumnya tidak dicampuri. Nah, kemudian tahapan berikutnya, maka ketika talak tersebut sudah jatuh, maka istri harus menunggu masa iddah. Masa iddahnya adalah 3 quru atau 3 kali haid. Adapun ketika istri sedang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Nah, kemudian ketika suami tidak melakukan rujuk selama masa iddah tersebut, maka keduanya telah resmi bercerai. Ketika suami tidak melakukan rujuk selama masa iddah, maka keduanya resmi telah bercerai. Maka ketika suami hendak kembali kepada istrinya, dia harus melakukan akad yang baru dengan istrinya. Adapun ketika suami rujuk kepada istrinya selama masa haid atau selama masa iddah dan masa iddahnya belum selesai, maka tidak perlu membuat akad yang baru. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Dan hukum seperti ini berlaku sebanyak 2 kali. At-talaqu marratan, kata Allah Subhanahu wa taala. Talak itu ada 2. Dalam arti talak yang masih memungkinkan bagi suami untuk melakukan rujuk, untuk kembali kepada istrinya. Marrotan, kata Allah Subhanahu wa taala, ada 2 talak. Adapun ketika telah jatuh talak yang ketiga atau yang diistilahkan dengan talak bain atau talak bainunah kubro, maka tidak ada kesempatan lagi bagi suami untuk rujuk kepada istrinya. Demikian secara global apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian melanjutkan pembahasan berikutnya masih terkait dengan tafsir surat At-Talaq ayat yang pertama. Pada penggalan ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tukhrijuhunna min buyutihinna masih terkait dengan beberapa hukum ketika talak yang pertama atau talak yang kedua telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, sehingga istrinya berada dalam masa iddah. Maka di antara adab yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri, kata Allah Subhanahu wa taala, la tukhrijuhunna mim buyutihinna. Selama masa iddah tersebut, kalian wahai para suami, janganlah kalian mengeluarkan istri-istri kalian mim buyutihinna, dari rumah mereka. Allah melarang para suami untuk mengeluarkan atau mengusir istri-istri mereka dari rumah mereka sendiri. Ini berlaku selama masa iddah belum selesai, atau selama istri dalam penantian masa iddahnya. Maka tidak boleh suami mengeluarkan atau mengusir istrinya dari rumah. Hadza fihi nahyun minallahi subhanahu wa ta'ala an tukhrajal mutallaqah arji'iyah min baitiz zawjiyah qabla nihayati iddatiha. Kata beliau, di dalam penggalan ayat ini terkandung sebuah faedah tentang larangan untuk mengeluarkan atau mengusir wanita yang ditalak roj'i oleh suaminya, yaitu talak pertama atau kedua. Min baiti zawjiyah qabla nihayati iddatiha, untuk mengeluarkannya dari rumah suami sebelum masa iddahnya selesai. Sehingga tetap disyariatkan bagi istri untuk tinggal bersama dengan suaminya selama penantian masa iddah. Tidak boleh bagi suami untuk kemudian bertindak semena-mena dengan mengusir istrinya, memulangkan istrinya ke rumah orang tuanya misalnya. Tidak boleh demikian. Nah, kenapa seperti itu? Dijelaskan oleh beliau, li'annaha zaujatun laha hukmuz zaujat. Ini alasan yang pertama, kenapa suami tidak boleh mengusirnya dari rumah. Suami tidak boleh mengeluarkannya dari rumah selama penantian masa iddah. Alasan yang pertama, kata beliau, karena statusnya masih sebagai istri yang sah bagi suaminya. Laha hukmuz zaujat, dan masih berlaku padanya hukum-hukum seorang istri. Ini alasan yang pertama. Meskipun telah jatuh talak yang pertama atau talak yang kedua, maka selama masa iddah statusnya masih sebagai istri yang sah untuk suaminya. Sang istri masih berhak untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan tempat tinggal. Keduanya boleh makan minum bersama, berdua-duaan, berbincang-bincang, dan begitu seterusnya. Layaknya kehidupan sepasang suami istri, kehidupan berjalan normal seperti biasa. Ini selama masa iddah. Kemudian alasan yang kedua, ya, kenapa suami tidak boleh mengeluarkannya dari rumah? Wala'alla mutalliqaha an yuraji'aha. Barangkali sang suami yang telah mentalaknya memiliki keinginan untuk melakukan rujuk, untuk kembali kepada istrinya. Dan inilah yang diharapkan secara syar'i. Sehingga di antara hikmah pensyariatan masa iddah adalah untuk memberikan kesempatan kepada suami agar melakukan rujuk kepada istrinya. Suami memanfaatkan masa iddah untuk berpikir ulang, untuk mempertimbangkan bagaimana maslahat dan mafsadahnya, bagaimana keuntungan dan kerugiannya ketika hendak melakukan perceraian atau tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama dengan istrinya. Sehingga ketika suami ternyata hendak melakukan rujuk, maka dengan mudah dia bisa melakukan hal tersebut kapan saja dia inginkan. Karena istri bersama dengan suami di rumahnya. Lain halnya ketika istri misalnya diusir atau dipulangkan ke rumah orang tuanya, maka tentu akan merepotkan suami untuk melakukan rujuk untuk kembali kepada istrinya. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa rujuk bisa dilakukan dengan dua cara. Boleh secara lisan, dengan sorry, dengan tegas suami mengatakan kepada istrinya bahwa saya rujuk misalnya. Atau boleh pula dilakukan secara fisik dengan amal perbuatan, yaitu dengan mencampuri istrinya. Maka sudah terhitung sebagai rujuk menurut pendapat para ulama. Kemudian kata beliau, amma in kanat al-mutallaqah ba'inan. Kita telah selesai dari hukum yang berlaku bagi seorang istri ketika ditalak raj'i, ketika ditalak pertama dan kedua. Kemudian kata beliau, adapun jika istri telah ditalak ba'in. Talak ba'in itu artinya talak yang ketiga, atau diistilahkan dengan talak bainunah kubro, kata para ulama. Talak yang ketiga. Jadi prosesnya pernah kita sampaikan, ketika talak pertama telah jatuh, kemudian suami rujuk, selang beberapa waktu kembali suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka terhitung sebagai talak yang kedua. Suami rujuk lagi, kemudian selang beberapa waktu kembali dia mentalak istrinya, maka itulah talak yang ketiga, talak ba'in dalam istilah ilmu fikih. Maka kalau kondisinya demikian, fahada mahallu khilafin baina ahli ilm, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Hal tajibu laha sukna aw la tajib, apakah dia tetap berhak, apakah sang istri tetap berhak untuk mendapatkan tempat tinggal atau tidak. Ada khilaf di antara para ulama. Setelah jatuh talak yang ketiga, apakah suami tetap berkewajiban untuk memberikan fasilitas tempat tinggal kepada istrinya atau tidak, atau boleh misalnya memulangkan istri ke rumah orang tuanya. Maka ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Amma raj'iyah, adapun talak raj'i, talak pertama dan kedua, fala khilafa annaha tajibu laha sukna wan nafaqah, maka tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa istri masih berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dari suaminya, madamat fil iddah, selama penantian masa iddah. Tidak ada khilaf di antara para ulama, semuanya sepakat. Selama masa iddah, pada talak raj'i, maka sang suami tetap berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istrinya. Demikian beliau jelaskan. Adapun terkait dengan nafkah, ketika sudah jatuh talak yang ketiga, maka suami sudah tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah tersebut kepada istrinya. Kecuali misalnya ketika istri ditalak bain dalam kondisi dia masih memiliki anak kecil, misalnya masih balita, maka selama istri tersebut belum menikah lagi, maka sang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Selama istrinya atau mantan istrinya belum menikah lagi dengan laki-laki lain, maka suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anaknya tersebut sampai dia mencapai usia balig. Kemudian penggalan ayat berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berpindah kepada penggalan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka para istri tidak boleh keluar, tidak boleh pergi meninggalkan rumah suaminya, illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali apabila mereka melakukan fahishatim mubayyinah, kekejian yang nyata. Artinya para suami tidak boleh mengeluarkan mereka dari rumah, atau istri-istri mereka pergi meninggalkan rumah suaminya atas keinginan mereka sendiri, atas inisiatif mereka sendiri, kecuali apabila para istri tersebut melakukan kekejian yang nyata, baru boleh bagi suami untuk mengeluarkan istrinya dari rumah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kekejian yang nyata dalam ayat ini? Beliau jelaskan, al-fahishatul mubayyinah, kekejian yang nyata dalam ayat ini, kila hiya zina, disebutkan dalam sebuah pendapat bahwa maknanya adalah perbuatan zina. Ini penafsiran menurut sebagian ulama. Ketika ternyata selama menunggu masa iddah tersebut, sang istri melakukan perbuatan zina, maka suaminya boleh mengeluarkan istrinya dari rumah atau memulangkan istrinya ke rumah orang tuanya. Wakila hiyal bada'atu bil lisan. Kemudian disebutkan pula dalam pendapat yang lain bahwa makna kekejian yang nyata adalah al bada'atu bil lisan, ucapan-ucapan lisan yang keji, ucapan-ucapan lisan yang keji, yang tidak baik, yang kotor. Bi an yahsula minha bada'atun 'ala az-zawj aw 'ala ahli zawj min sab aw syatam aw ghairi dhalik. Ketika muncul ucapan keji terhadap suami atau terhadap keluarga suami, baik yang berupa celaan, penghinaan, atau yang semisalnya. Jadi misalnya istri berperilaku tidak baik terhadap suaminya selama masa iddah. Dia pernah mencela suaminya atau pernah menghina suaminya. Maka kalau keadaannya seperti itu, boleh bagi suami untuk mengeluarkan istrinya dari rumah. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Apalagi ketika ternyata istrinya terbukti melakukan perbuatan fahisyah menurut penafsiran yang pertama tadi, terbukti melakukan perbuatan zina misalnya, na'udzubillah min dalik, maka lebih berhak lagi bagi suami untuk melakukan hal tersebut. Boleh baginya untuk memulangkan istri ke rumah orang tuanya. Kemudian kalau begitu, larangan ini tertuju kepada kedua belah pihak. Dalam arti suami tidak boleh mengusir istrinya selama masa iddah dari rumah. Demikian halnya istri juga tidak boleh keluar dari rumah atas keinginannya sendiri. Misalnya istri kabur dari rumah suami, kemudian tinggal di rumah orang tuanya, misalnya seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berpindah kepada penggalan ayat berikutnya. Allah berfirman setelah menyebutkan beberapa hukum tadi, wa tilka hududullah ay ahkamuhu, dan itulah hukum-hukum Allah, allati haddadaha wa bayyanaha li'ibadih, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan jelaskan untuk hamba-hambanya. Faltazimuha, maka hendaknya kalian komitmen dalam melaksanakannya. Ya, kita yakin bahwa di balik pensyariatan hukum-hukum tadi pasti terkandung sekian banyak manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Tatkala kita menghadapi kasus seperti itu, kita yakin itulah solusi yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa itu merupakan hukum-hukum yang telah Dia tetapkan. Wa may yata'adda hududallah faqad dhalama nafsah. Kemudian Allah berfirman, dan siapa saja yang melampaui hukum-hukum Allah, dia mengambil solusi yang lain, faqad dhalama nafsah, maka sungguh dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Allah sebut bahwa pelakunya telah melakukan kedzaliman terhadap dirinya sendiri ketika dia mencari solusi yang lain, mengambil jalan keluar yang lain. Dan seperti itulah kondisi orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya dia telah melakukan kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Nah, kenapa demikian? Kenapa Allah sebut pelakunya telah melakukan kedzaliman terhadap dirinya sendiri? Kata beliau, sebabnya adalah karena innahu asallaha subhanahu wa taala wa'arraba nafsahu lil'uqubah. Karena pelakunya telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjerumuskan dirinya sendiri untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya kenapa Allah sebut pelakunya telah melakukan kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Meskipun secara realita pihak yang terdzalimi mungkin istrinya, ketika misalnya suami tidak menempuh langkah-langkah tadi, namun dia berbuat semena-mena kepada istrinya, mengusir istrinya keluar rumah misalnya, tidak diberi nafkah, tidak diberi tempat tinggal, namun pada hakikatnya dia telah melakukan kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena berarti dia telah menjerumuskan dirinya sendiri untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah seseorang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan dalam bentuk apapun, pada hakikatnya dia sedang atau telah melakukan kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna. Tidak akan terkena dampak buruk sedikit pun dari perbuatan zalim tersebut. Sangat kontradiktif dengan kondisi manusia. Kalau kita dimaksiati, kita dizalimi, akan sangat berpengaruh dan berdampak terhadap fisik kita, terhadap kondisi kalbu kita. Kita merasa sedih, merasa tidak suka, merasa tersakiti dan begitu seterusnya. Namun tidak demikian halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak akan terkena dampak perbuatan maksiat tersebut sama sekali. Bahkan seandainya seluruh manusia di atas muka bumi ini semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya melakukan perbuatan dosa, maka sama sekali hal tersebut tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini perlu disadari oleh setiap suami supaya tidak semena-mena dalam bermuamalah dengan istrinya, terutama dalam momen-momen seperti ini. Pernah kita sampaikan bahwa ini merupakan sebuah ujian bagi seorang suami. Benar-benar suami sedang diuji ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia dalam kondisi marah, emosi kepada istrinya, benci kepada istrinya, akankah dia tetap akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan atau menempuh langkah-langkah tadi? Atau justru sebaliknya, dia akan berbuat zalim kepada istrinya? Nah, kemudian di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Allah berfirman, la tadri, engkau tidak tahu, engkau tidak tahu, kalian tidak tahu wahai para suami, la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra, barangkali Allah setelahnya akan menetapkan perkara yang baru bagi kalian. Nah, maksudnya apa? La nadri la'allallaha yuhdithu raghbatan lizawj fi raj'ati ba'da talaq. Barangkali Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan keinginan pada diri suami untuk rujuk kepada istrinya setelah melakukan talak. Ini hikmah terbesar disyariatkannya masa iddah. Barangkali Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan keinginan pada suami untuk kembali kepada istrinya, untuk rujuk kepada istrinya. Dan di antara faedah penting yang bisa kita peroleh dari ayat ini, di antaranya kata beliau, fadallat hadhihi al-ayatu ala tahrimi at-talaqil bid'i. Kata beliau, ayat ini menunjukkan diharamkannya melakukan talak bid'i. Telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, istilahkan oleh para ulama dengan talak bid'i, talak yang bid'ah. Apa itu talak yang bid'ah? Wahuwa talak fil haid, itu menjatuhkan talak ketika istri sedang haid. Tidak boleh, hukumnya haram menjatuhkan talak ketika istri sedang haid. Aw fi tuhri alladhi jama'aha fihi. Atau yang kedua kata beliau, seorang suami menjatuhkan talak ketika kondisi istrinya suci namun sebelumnya telah dicampuri. Dalam keadaan suci namun sebelumnya telah dicampuri. Walam yatabayyan hamluha, sementara belum jelas kehamilannya. Ini termasuk talak yang bid'ah. Adapun ketika istri sudah jelas kehamilannya, maka boleh bagi suami untuk menjatuhkan talak sehingga masa idahnya jelas. Kalau begitu masa idahnya sampai sang istri melahirkan kandungannya. Adapun ketika belum jelas kehamilannya, maka masih menjadi sesuatu yang rancu. Masa idahnya istri apakah 3 kali haid atau sampai dia melahirkan. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Wa kadzalika dallat ala tahrimi talaq ats-tsalats bilafdzin wahid. Juga di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini adalah tentang diharamkannya melakukan talak 3 bilafdzin wahid dengan 1 kali ucapan, dengan 1 lafaz atau 1 kalimat. Misalnya suami mengatakan, kamu saya talak 3 misalnya, maka tidak boleh, hukumnya haram. Li'annahu bid'ah, karena talak seperti ini talak yang bid'ah. Talak yang bid'ah. Atau misalnya suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Disampaikan dalam sebuah majelis secara beruntun, juga tidak diperbolehkan. Termasuk talak bid'ah. Dan terhitung sebagai talak yang pertama. Ini beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat ini. Wallahualam bissawab, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.